bagaimana hukum berjamaah apabila imam sudah 2 rakaat sedang ana masbuk baru mendirikan 1 rakaat, apakah ana ikut tasyahud awal dengan membaca tasyahud seperti imam? Mohon penjelasannya. Naam, ikuti imam tasyahud seperti imam tasyahud, ya. Dan apabila ana masbuk 3 rakaat sedangkan imam sudah tasyahud akhir dan salam, apakah ana harus salam dan kemudian ana melanjutkan yang kurang 1 rakaat? Ikuti seperti imam kecuali salam. Jangan salam, karena salam itu akhir dari solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Salat itu tahrimnya tidak boleh melakukan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan dibolehkan dalam salat dengan takbiratul ihram, dan keluar dari salat dengan salam. Sehingga kalau mengikuti imam salam, ya keluar sudah. Nah, maka tidak mengikuti imam dalam salam. Sehingga kalau imam salam, maka kita naik. Ya, ketika imam duduk tasyahud, kita ikut duduk tasyahud. Ketika imam salam, maka jangan kita mengikuti imam, namun kita melanjutkan salat kita. Memang ada sebagian yang pernah ana lihat, ada sebagian memahami bahwa mengikuti imam sampai pada salam. Jadi imamnya salam, maka dia juga ikut salam. Setelah itu dia berdiri, ya, dia lanjutkan sampai di mana dia mendapati imam. Setelah itu bubar sendiri. Diakhiri dengan apa? Enggak ada. Akhirnya apa yang tadi dia berhenti sampai di imam? Misalnya dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Nah, maka dia habiskan sholat bersama imam. Kemudian dia sempurnakan sampai ruku. Selesai sudah. Nah, iya. Sampai ruku. Setelah ruku selesai. Terus pergi kemana gitu. Ya. Loh, kok ini orang? Gimana sih? Nah, gak ada salam gak? Gak ada salam perpisahan. Ya. Allahumma. Ini pelanggaran ya. Tidak benar. Tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.